Pada jam yang kedua ini kita akan mempelajari ilmu tasrif. Kemarin kita ada pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya bikin apa? Ah? Masdar. Kemudian isim? Isim fa'il. Iya. Yeah. Oh, fi'il. Enggak, PR-nya banyak sekali. Memang PR-nya saja, saya kira hanya masdar aja, enggak ya? Masdar, fi'il amr dan fi'il nahi, enggak. Masdar sama fi'il amr aja ya. Nah. Masdar sama fi'il amr. Nah. Latihan yang ke-20, halaman 20 ya? Iya. Halaman 20 sama halaman 16. PR-nya halaman 20 sama halaman 16. Sudah selesai semua? Yang kemarin datang udah itu? Belum? Udah? Yang sudah berapa coba ini? Yang sudah selesai di kerjaan? Coba sekarang yang sudah diperiksa di sama temannya, diperiksakan temannya. Ah. Ditukar, diperiksa sama temannya. Yang sudah ditukarkan sama temannya. Ah, ditukarkan sama temannya. Antum yang belakang sudah belum? Belum ya? Yang belum selesai ikut kita sama-sama menggarap jawaban tersebut. Begitu pula akhwat yang mengerjakan soal bisa ditukar sama teman-temannya supaya dikoreksi sama teman-temannya masing-masing. Masdar yang pertama adalah dari kata fi'il madhi fataha. Masdarnya apa? Fat. Masdarnya adalah fathan. Ah. Masdarnya adalah fathan. Masdar yang pertama dari jawaban yang ada pada PR kita, yang pertama adalah fathan. Masih sama ya tulisannya, hanya saja haknya dikasih alif. Fathan. Artinya apa? Fathan buka apa pembukaan? Buka gitu ya. Nah, bisa buka, bisa pembukaan. Buka atau pembukaan bisa. Kemudian jalasa. Jalsan. Julusan. Yang benar julusan. Nah, masdarnya adalah julusan. Di centang yang salah, ah? Ya, dicoret, jangan di centang aja, apa di silang apa yang salah? yang salah disilang. Julusan artinya duduk ya. Duduk julusan. Kemudian yang keempat, nomor empat, doroba dorban. Doroba dorban. Bisa nulisnya sama tulisannya doro baknya dikasih alif, kemudian harokannya diganti roknya disukun. Roknya disukun, baknya dikasih alif, kemudian fathahnya tambah satu jadi tanwin fathatain. Jadi dorban. Kemudian yang kelima, nasoha. Nasoha apa nasoha? Apa jawabannya? Semuanya nasan. Nasoha, yansohu, nashan. Kalau nasihatan ada enggak? Nasihat. Nasihatan. Ada nashan di situ ya? Nasoha, yansohu, nashan. Gimana? Enggak juga di situ dilihat juga. Bisa dilihat Hudi? Nah, cari dulu. Nasoha. Di situ dilihat ada nasoha. Nun, sod, dan ha. Sambil latihan membuka kamus nasoha. Apa masternya? Saya ketemu. Ya? Nashan. Sama apa satu lagi? Nasohatan. Nasohatan bukan nasihatan tapi nasoha. Nasohatan. Nashan bisa nasohatan. Nashan atau nasohatan. Sudah mulai bisa buka kamus insyaallah. Sudah ada latihan. Nasohatan. Nashan sama nasohatan. Nasohatan pakai alif ya. Bisa tulisannya? Nashan atau nasohatan. Kemudian fariha yafrohu farhan. Farohan. Farhan apa farohan? Farhan ada? Farhan. Ya, faro kan? Pakai fathah. Bukan pakai sukun. Farohan. Farohan. Masdarnya pakai fathah. Farohan. Kalau farhan itu nanti pakai alif dan nun. Farhan. Itu dua kegembiraan. Farhan. Ini farhan, farohan. Naam, pakainya fathah, farohan. Fariha yafrohu, farohan. Kemudian, apa artinya gembira ya? Artinya gembira. Nasoha tadi, nasihat. Ya, bahagia bisa. Fariha bahagia atau gembira. Nah. Kemudian ghadiba, ghadoban. Ghadoban pakai fathah. Ghadoban sama ghadoban. Sama farohan tadi sama pakai fathah. Farohan kalau ghadiba ghadoban. Kemudian ghadiba tadi artinya marah. Kemudian alima ilman. Naam, alima ya'lamu ilman. Artinya ilmu atau pengetahuan. Alima ya'lamu ilman. Ilman. Tulisannya sama ain lam mim, mimnya pakai alif ya. Sambung pakai alif panjang kemudian di fathah tanwin. Kemudian yang kesembilan, hasiba yasibu husbanan. Husbanan. Hasiba yasibu khusbanan. Sudah, hasibah tadi apa? Hitung ya, menghitung, hitung, penghitungan. Kemudian naima, naima yan amu, na'matan. Na'matan. Na'matan pakai fathah. Na'ima artinya hidup senang gitu ya. Kalau masdarnya kadang memang kesulitan, masdarnya apa? Kalau kita artikan hidup senang itu nikmatan kesenangan kan? Senang gitu ya, sama juga hidup senang, senang atau kesenangan. Kadang masdar itu kadang karena dia berasal terkadang dari isim atau fi'il muta'addi atau fi'il lazim, kadang mengada kesulitan dalam menerjemahkan. Kemudian syarufa, syarofan, syarofan atau syarofatan ya. Bisa syarofan, bisa syarofatan. Oke, fathah atau syarofatan. Syarufa yasrafu syarofatan. Syarofan atau syarofatan. Artinya mulia. Kemudian hasuna. Hasuna apa hasuna? hasanan apa husnan ya, jadi dilihat apa hasanah yahsunu husnan. Hasanatan ada enggak di situ? Coba ada dua, satu enggak? Hasanatan. Husnan saja satu. Hah? Husnan, hasuna yasunu husnan. Artinya baik. Karuma yakrumu karomatan. Karomatan. Karomatan artinya mulia. Kemudian sahula. Sahula, coba dilihat ini sahula. Sin. Sahula apa? Sahlan? Sahlan, ahlan wa sahlan atau? Sahlan. Salah. Suhulatan ada. Jamai suhulatan. Berdilah sambil dilah suhulatan. Salah kafe. Salah kami ya? Suhulatan, ah, suhu pakai wawu hunya, latan tak marbutoh, ah, kalau masdar itu pakainya tak marbutoh semua, tak yang tertutup. Sahula. Yasulu suhulatan. Soluha. Solhan. Ada juga dicari. Ada juga soluha solahiyatan. Solahiyatan. Solaha. Ya. Sul. Duma apa pakai? Kedumah atau solahiyah, solahiyah, sulah, sulahan atau solahiyatan, solah, soluhaya, suluhu, sulahan atau solahiyatan. Gimana? Oh gitu ya, barakallahu fikum. Tulis salahnya berapa? Ya, salahnya berapa? Ya, tulis salahnya berapa? Halo. Udah semuanya toh? Soluharnya apa? Baik. Mana? Sulahan au solahiyatan ya. Sulahan au solahiyatan itu masdarnya. Tulis salahnya berapa. Beralih kepada isti'il amr sekarang. Halaman 20. Halaman 20. Di sini dikasih peringatan, di sini dikasih tanbih oleh mu'alif. Huruf ya diganti huruf alif, bukan hamzah. Jadi pada asalnya alif yang di depan fi'il amr ini tidak berharokat. Namun dikarenakan huruf setelahnya disukun, maka agar bisa dilafadzkan alif tersebut diharokati dalam pengucapan. Naam, sekarang kita bikin fi'il amr. Tapi di situ juga fi'il, bikin fi'il mudhari'nya juga ya. Nah, yang pertama mana'a yamna'u pakai fathah imna. Mana'a yamna'u imna. Mana'a dikasih alif, kemudian mimnya disukun, ainnya disukun jadi imna, fi'il amrnya. Artinya apa? Cegahlah. Sudah? Apanya? Ah, ya-nya diganti alif. Loh. Hamzah kabeh. Hamzah maksudnya alif dikasih hamzah gini, bukan? Ya itu dimaklumi enggak apa. Mungkin itu di anu. Alif bukan hamzah ya, bukan ada hamzahnya gini ya, enggak. Sementara dibetulin. Sementara dikasih anu lah, bonus lah. Ini yang benar tadi sudah diingatkan nih tadi, harusnya alif bukan hamzah ya. Alif enggak ada hamzahnya begini. Enggak apa-apa, pakai hamzah itu di hamzahnya di dibenerin sementara, nanti dihapus ya. Mana'a yamna'u imna. Kemudian sobaro yasbiru isbir. Sobaro yasbiru isbir. Bersabarlah. Isbir. Bersabarlah. Gimana, ada masalah? Mana yang ada masalah? Oh, gitu ya, masalah. Kemudian yang ketiga, alima ya'lamu i'lam. Alima ya'lamu i'lam. Kemudian i'lam artinya apa? Ketahuilah ya. Ketahuilah. Kemudian abada ya'budu u'bud. Abada ya'budu u'bud. Beribadalah. Beribadalah. Kemudian hasuna yahsunu uhsun. Hasuna yahsunu uhsun. Berbaiklah, ya. Kemudian karuma yakrumu ukrum. Karuma yakrumu ukrum. Muliakan, ya, muliakanlah. Kemudian jalasa yajlisu ijlis. Ijlis, duduklah. Jalasa yajlisu ijlis. Kemudian fataha yaftahu iftah. Fataha yaftahu iftah. Bukalah ya. Ya, ditulis seperti tadi, salahnya berapa, kemudian kembalikan ke temannya, tidak boleh dihapus ya, tidak boleh dicoret-coret. Nanti dikumpulkan. Ya. Ah. Pindernya? Film amarnya yang dianu. Fi'il amarnya benar, tidak apa-apa. Yang jadi anu kan fi'il amarnya di sini. Pemudaranya dimaklumi dulu. Nah, yang penting fi'il amarnya benar, dibenarkan. Nanti fi'il mudaranya bisa dian. Ini kan di sini kan fi'il amar yang jadi pembahasan. Walaupun ada kaitannya sebenarnya, tapi fi'il amarnya yang diprioritaskan di sini. Kemudian hamzah tadi dimaklumi. Nanti untuk selanjutnya diketahui bahasanya bukan hamzah ya, tapi alif. Bukan hamzah. Nah, kembalikan ke temannya masing-masing, tapi jangan ditulis dulu salahnya. Nanti jangan dihapus ya, jangan dikorek dulu. Sudah dikembalikan. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai mana? Sampai mana berarti kita? Isim, zaman dan makan, ya. Sampai isim, zaman dan makan. Benar. Ya. Terakhir fi'il nahi kan? Fi'il nahi sudah. Sekarang fi'il isim, zaman wal makan. Hah? Oh itu nanti ya, itu belum. Fi'il nahi kan bukan untuk PR toh? Hah? Oh gitu. Fi'il nahinya disuruh PR juga. Ada? Sudah dikerjakan belum? Fi'il nahinya. Yang lain belum berarti anu saja. Ini sama amar dulu yang fi'il nahi nanti ya. Fi'il nahi kita kerjakan sama-sama saja di sini. Fi'il nahi ya. Fi'il amarnya seperti tadi. Coba halaman yang kedua-dua. Yang belum dikerjakan fi'il nahinya, coba sekarang ditulis fi'il nahinya saja. Berarti yang pertama mana'a berarti la tamna'. Mana'a la tamna'. La tamna'. Dikerjakan sama-sama la tamna'. Fi'il madhi, mundhari' dan fi'il amarnya sudah ada tadi ya. Sudah ada pada pembahasan fi'il amar. Kemudian sabara yasbiru la tasbir. La tasbir. Alima la ta'lam. Alima ya'lamu i'lam la ta'lam. Nanti yang mandi amarnya nanti nyontoh yang sudah jadi tadi. Abada la ta'bud. Abada la ta'bud. Hasuna la tahsun. La tahsun. Hasuna la tahsun. Tinggal nambahi la, kemudian hasuna tambahi ta, kemudian harokatnya diganti. La tahsun. Karuma la takrum. Kemudian jalasa la tajlis. Kemudian jalasa la tajlis. Kemudian fataha la taftah. Kalau mana'a tadi apa? La tamna', jangan kamu mencegah. Jangan kamu mencegah. La tasbir, jangan kamu bersabar. La ta'lam, jangan kamu mengetahui. La ta'bud, jangan kamu beribadah. La tahsun, jangan kamu berbaik, berbuat baik. La takrum, jangan kamu memuliakan. La tajlis, jangan kamu duduk. La taftah, jangan kamu buka. Untuk fi'il mudhari' dan fi'il amrnya ikut yang tadi kita telah bahas. Na'am ikhwan fiddin, wa afatillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan pembahasan ini sampai pada ismuz zamani wal makani. Isim zaman dan isim makan. Ismani masughani li zamanil fi'li wa makanihi. Isim zaman dan makan adalah dua kata yang dibuat untuk menunjukkan waktu dan tempat terjadinya perbuatan. Sudah ada keterangannya di situ ya, penjelasannya. Dua kata yang dibuat untuk menunjukkan waktu dan tempat terjadinya perbuatan. Kemudian sigot atau wajannya atau bentuknya sebagaimana di atas ada dua ya. Maf'alun kadang maf'ilun. Kadang maf'alun, kadang maf'ilun. Sebelum fa' ada mim fathah. Selanjutnya fa' disukun. Ainnya di fathah atau di kasroh, kemudian lamnya di domah. Dibuat berdasar fi'il mudhari dengan memperhatikan harokat ain fi'ilnya. Dibuat berdasar fi'il mudhari dengan memperhatikan harokat ain fi'ilnya. Huruf yang berwarna biru tadi diperhatikan. Misal di sini contohnya yaf'alu. Huruf ain fi'ilnya pakai fathah atau harokat ain fi'ilnya pakai fathah. Maka isim zaman dan makanya pakai fathah maf'alu. Kemudian yaf'ulu. Ain fi'ilnya harokatnya pakai dhamma. Maka isim zaman dan makanya juga pakai fathah maf'alu. Jadi kalau fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, isim zamannya maf'alun, maf'alun, ya. Maf'alun, maf'alun. Itu kalau fathah sama dhamma. Kemudian kalau yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasroh, maka isim zaman dan isim makanya maf'ilun. Jadi kalau doroba yadribu madribun, madribun. Kalau di awal kita tadi pakainya maf'alun ya. Coba dilihat di situ madrobun, ah, di halaman 10. Berarti yang benar adalah madribun, bukan madrobun halaman 10. Karena fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya pakai kasroh. Maka isim zaman dan isim makanya madribun. Halaman 10 ya. Halaman 10 dilihat. di situ madrubun, maka yang benar adalah madribun. Yang benar madribun. Halaman 10. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun, madribun, midrobun. Sudah bisa diketahui? Ini cara membuat isim zaman dan isim makan. Kalau ain fi'ilnya fathah dan dhommah, maka isim zaman dan isim makannya ainnya pakai fathah maf'alun. Kalau ain fi'ilnya kasroh yaf'ilu i pakai kasroh, maka isim zaman dan isim makanya pakai kasroh ainya maf'ilun. Ingat kasroh kasroh, yakni jika ain fi'il mudharinya kasroh, maka isim zaman dan makanya juga di kasroh. Kasroh kasroh. Nah, ingat kalau kasroh berarti kasroh, maksudnya demikian. Nah, kalau selain itu berarti fathah. Kalau enggak kasroh berarti, kalau fathah dan dhommah berarti fathah. Ingat kasroh-kasroh maksudnya, jika ain fi'il mudharinya kasroh, maka isim zaman dan makanya juga kasroh. Nah, kita sudah mulai latihan melengkapi dari fi'il madi, mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, dan isim zaman dan makan. Kita selesaikan pembahasan yang terakhir adalah ismul alah, isim alat. Ismul alah, isim alat adalah ismun masugun lima waqal fi'lu biwasitotihi. Artinya, isim alat adalah isim yang dibuat untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Isim yang dibuat untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Sighat atau wazannya sebagaimana di atas, mif'alun. Di awal ada huruf mim tambahan yang dikasroh dari kalimat fa'ala. Di awal ada huruf mim tambahan yang dikasroh. Berikutnya fa' disukun, ain di fathah, kemudian disusul dengan lam. Fa' disukun, ain di fathah, kemudian disusul dengan lam. Ini secara umum isim alat adalah demikian, mif'alun. Namun selain bentuk ini, selain bentuk ini atau bentuk di atas, masih ada bentuk yang lain. Seperti di sini disebutkan mif'alun. Nah, di situ ada miftahun. Nah, ada miftahun. Alat untuk membuka. Yakni kunci maksudnya, kunci. Kemudian ada min syarun, gergaji. Kemudian mikrodun. Apa ini mikrodun? Alat untuk apa ini? Alat untuk meminjam, apa itu di situ? Pasnya alat untuk meminjam itu apa? Coba dicari ya. Korodo. Nah, kop roh dot. Apa makna yang alat untuk meminjam? Kordon hasanan, pinjaman yang baik. Alatnya apa? Hah? Alat pemotong. Sama ya berarti ya. Alat untuk pemotong, alat pemotong. Pemotong ini. Peso ada sendiri. Nah, alat berarti ya bisa juga alat pemotong banyak ya, umum ya. Berarti ini alat pemotong kita ya. Mikrodun. Alat pemotong ya bisa peso, bisa geraji, bisa yang lainnya. Apa mikrod itu apa? Yang jelas di situ maknanya alat pemotong. Wa alam. Gimana? Keliru. Korodo ya. Gunting mikosun. Mikosun gunting. Itu gunting juga di situ. Mikrodun, alat pemotong sama ya. Ya itu alat pemotong gunting. Yang betul gunting. Ya bisa juga alat pemotong, termasuk gunting juga untuk memotong. Sama untuk cara khusus adalah gunting berarti. Kemudian bentuk yang lain adalah mif'alatun. Ada mif'alun, ada mif'alun, ada mif'alatun. Bentuknya ada tiga isim alat. Contohnya di sini miknasatun, sapu ya. Alat untuk membersihkan, menyapu, miknasatun. Kemudian mistorotun, penggaris. Kemudian mimsahatun, penghapus. Mimsahatun, penghapus. Ini bentuk yang lain. Isim alat hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Keterangan yang lain, isim alat itu hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Muta'addi itu yang butuh dengan objek. Nah, membaca, membuka, nah, butuh objek. Itu namanya muta'addi. Kalau yang tidak muta'addi ya seperti karuma mulia, sarufa mulia, itu bukan muta'addi, lazim namanya. Selain muta'addi itu namanya fi'il la, lazim, yang tetap itu, lazim. Tidak butuh dengan objek. Mulia, telah mulia, kan tidak butuh dengan objek. Telah baik. Kalau membaca, menulis, beribadah, itu butuh kepada objek. Nah, itu namanya fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada objek. Selesai pembahasan kita pada sorof ini, sejak dari fa'ala, kemudian yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu juga sudah harus di tangan itu. Hitungannya masih 1 sampai 10 ya. Coba kita sama-sama. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Loh, tadi fa'ala yaf'ulu ya? Fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu? If'il ya, di situ ya. Fa'ala yaf'ilu, ulangi. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il maf'alun, maf'ilun ya harus ya, maf'ilun, maf'ilun mif'alun. 10 ini sudah harus di tangan ini. Nanti kalau sudah di tangan, yang lainnya sambil berjalan. Maksudnya dihafalkan di jalan-jalan, tidak apa-apa. Antum kalau berjalan pakai motor, ya, antum sambil menghafal. Nah, tapi ya jangan lupa lihat, jangan kanan kiri, jalannya di depan. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang sekali lagi, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun, maf'ilun mif'alun. Ganti kalimat yang lain, doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Ganti kalimat yang lain, fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Benar ya? Ada yang salah? Maftahun ya, isim zaman dan isim alatnya, ya, makanya maftahun. Yang terakhir miftahun, karena ada miftahun tadi ya, bentuk yang lain. Nah, ulangi, fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun, bentuk yang lain. Nah, kemudian jalasa, jalasa yajlisu jalsan. Loh kok jalsan? Julusan. Nah, jalasa yajlisu julusan, jalisun majlusun, ijlis la tajlis majlisun, majlisun. Tadi tadi hanya pada isim muta'ati. Duduk termasuk isim muta'ati enggak? Telah duduk, butuh objek enggak? Enggak ya, berarti enggak ada isim alatnya. Mijlasun enggak ada. Adanya kursiyun berarti. Isim alatnya kursi, alat untuk duduk. Ya. Tadi dikatakan isim alat hanya dimiliki oleh fi'il muta'addi. Ya. Jadi yang bukan muta'addi tidak ada isim alatnya. Na'am. Sekarang coba kalimat yang lain, alima. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun. Lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Bisa ya? Insyaallah. Sambil dilatih mungkin dihitung jumlahnya gitu. Jumlahnya kalau enggak 10 berarti salah ya. Jumlahnya ada 10 ya. Ambil dihitung jumlahnya 10 ya. Jadi seperti itu, hai itu sebagai sebagai istilahnya sebagai pondasi dalam ilmu sorof di situ. Antum harus benar-benar mengenal yang namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Begitu, hitung-hitungan lagi semuanya tadi ya. Dihitung-hitung, hanya 10 aja. Ya. Itu dihitung semuanya. Barakallahu fikum. Jadi, apa makna fi'il madhi? Apa makna fi'il mudhari? Apa makna masdar? Kemudian apa maknanya isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, kemudian isim alat. Isim zaman, isim makan, isim alat, barusan yang kita pelajari tadi. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi telah kita bahas tasrif secara istilahi dari fa'ala yaf'ilu hingga maf'ilun hingga isim alat. Di situ ada makna-makna yang baru. Fi'il madhi maknanya apa, fi'il mudhari maknanya apa, dan lain sebagainya. Sampai isim alat. Dan nanti semuanya, semua yakni tasrif ya demikian keadaannya. Hanya saja tadi ada yang ada isim alatnya, ada yang tidak ada isim alatnya. Kalau dia fi'il muta'addi yang butuh objek, maka itu ada isim alatnya. Kalau enggak, yakni fi'il muta'addi atau istilahnya fi'il lazim, itu enggak ada isim alatnya. Enggak ada isim alatnya. Kemudian yang latihan tadi ya, yang latihan tadi sudah kita kerjakan ya tadi ya, fi'il nahi ya. Fi'il nahi sudah kita kerjakan, berarti latihannya adalah halaman 24. Antum kerjakan halaman 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu isim zaman, isim makan. Itu dikerjakan lebih dahulu. Jadi antum PR-nya mengerjakan ini. Sebagai bentuk latihan bagi kita, kita latihan terus ya, sambil apa kita mempelajari ini, kita baca, kemudian kita berusaha untuk menghafalkan, untuk menghafalkan minimalnya tadi dasar-dasarnya tadi ya, dari fa'ala yaf'ilu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, is'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, itu dasarnya seperti itu. Jadi nanti setelah ini akan dibahas dasar-dasar yang lainnya, dasar-dasar yang lainnya. Ini gimana misalnya tadi kan belum dinilai ya, belum dinilai. Nanti dikumpulkan dulu, kapan baginya? Satunya ini. Oh gitu ya. Jadi nanti kita titipkan. Nah sekarang dikumpulkan dulu untuk yang tadi. Untuk kita nilai, dikumpulkan yang tadi. Perlu dinilai tanda? Sudah cukup dinilai di situ ya mana? Sudah cukup ya? Cukup ya? Asan ya. Yang jelas sudah dikoreksi, nanti yang salah-salah dibenerin, nanti antum biar nanti ngerjakan yang lain lah ya. Itu apa? Latihan yang nomor 24 antum kerjakan di rumah. Yang belum punya kamus berusaha untuk mempunyai, atau mungkin dia udah bisa lihat di HP Android, atau mungkin bisa lihat kepada temannya. Ini juga meringankan saya kalau saya bawa buku setiap anu ya, mengumpulkan juga berarti ya. Cukup ya, sebagai koreksi. Dan sudah di tadi sudah di anu, sudah dibetulkan ya, dan nanti dipelajari kembali. Yang jelas dalam hal ini memang semua yang namanya pelajaran itu kita butuh murojaah ya. Antum sering di murojaah. Kalau tidak sering di murojaah ya nanti ya lupa-lupa tadi ya. Kita sering murojaah, sering memperhatikan sehingga benar-benar kita yakni mengetahui, terutama 10 bentuk yang kita telah pelajari itu tadi. 10 bentuk itu dari fi'il madhi, fi'il mudhari' hingga isim alat mesti harus kita yakni ketahui maknanya. Nah, fi'il madhi itu demikian, minimal maknanya ya, fi'il madhi maknanya waktu lampu, mudhari' demikian, isim alat itu seperti ini. Ya minimal seperti itu. Sehingga ketika kita nanti masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lain, kita sudah mengerti ini bentuk fi'il apa, ini bentuk fi'il apa, ini bentuk isim apa, ini bentuk isim apa. Hanya 10 itu tadi yang perlu kita paham. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fil din wa akhwat billah rahimani wa rahmatullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.